sufi. F1 ajaran sufi, tapi tambah sikit apa bunyi F1. Kerana Al-Banna, tokoh pengasas F1, dia mengikut tarikat sufi. Ada empat tarikat kan. Namanya nombor satu Naqsabandiyah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga ada lagi Asyafiyah namanya, Asyafiyah. Empat-empat ni digabung satu menjadi pegangan Hasan Al-Banna, di mana dia megah sungguh apabila datang minggu maulid Nabi, dia pergi duduk di kubur, bermalam di sana, bercakap-cakap dengan awliya itu. Itu tanda dia sufi. Dia megah. Iaitu datangnya musim maulid Nabi ini, dia seminggu di sana, di kubur makam itu. So, memanglah sufi lah dia kerja. Dan F1 ini, dia punya sifat dia ada sikit Hizbut Tahrir, memerontak melalui demonstrasi dan melepaskan apa ni taat kepada pemerintah. Bahkan ada kawan-kawan saya namanya Ustaz Rasul Dahri, dia pernah masuk F1. Dia sini cerita itu dua bulan lepas, mengatakan bahawa dia ada bai'ah. Bai'ah dia adalah ultimately, akhirnya kita mesti bunuh pemerintah umat Islam. Kita bunuh dia sebelum kita lawan musuh. Ha, ini adalah apa ni? Adalah konspirasi Yahudi daripada dalam. Konspirasi Yahudi daripada dalam umat Islam melalui F1. Lalu F1 itu baca di Mesir, banyak masuk. Masuk F1 dan banyak masuk ISA. 40,000 mati pada zaman, pada zaman Cik Kutub dan Jabal Nasir. Dan dia kumpul orang ni pasal dia orang militer, tembak. Dia tembak kerajaan Saddam. Saddam kena tembak oleh F1. F1 tembak dia. Dan satu buku ditulis oleh siapa nama tu, Cik Kutub, namanya Lima Azhar Jamuni. Kenapa aku digantung? Dia berwasiatkan sebagai wasiat yang terakhir, aku ni dah salah jalan. Jangan masuk politik, tak ada gunanya, membuang masa. Katanya saya dah di itu kan, baca dah di apa, sudah di translate, sudah di tafsir, sudah dipointkan ke sana. Dia kata jangan membuang masa politik, tumpu perhatian kepada tauhid. Itu pada akidah. Jangan membuang masa. Dan dia kata macam ni, walaupun tumpu perhatian akidah ini mengambil berlama-lama masa, masa yang lama, politik tak faedah. Ulama-ulama pun kata politik tak ada faedah. Dia bawa kepada parlimen. Parlimen ni tempat yang membuat syarah, membuat hukum akal. Siapa tidak ada Allah, kenapa kamu nak campur dalam masalah itu? Tak guna. Dan mengikut pengalaman 50 tahun, tak ada hasil melainkan pembunuhan umat Islam. Kenapa nak masuk dari situ? Kerana umat Islam di Malaysia berakidah Asyairah. Toke-toke parti Islam ini Asyairah Sufiyah. Mengikut fatwa Qarabawi. Qarabawi tak boleh lah sekarang dengan apa? Tak harus siang. Apa yang kesalahan fatwa-fatwa yang lain? Teruk-teruk lah fatwa. Boleh kata, demokrasi adalah surah kata. Itu satu fatwa yang paling salah. Surah antara orang alim berbahas dengan hadis dan Quran. Ini berbahas dengan Gurbansing. Macam mana Macam mana dia tahu hadis Quran? Macam mana surah dengan dia? Dan dia satu bot, kita satu bot. Macam apa surah ni? Boleh pula kata majoriti pula lulus, orang alim punya pendapat tak lulus. Itu satu Kagawi punya fatwa dan mausi surah. Poin yang kedua yang makruf, dia kata kita berperang dengan Yahudi bukan kerana akidah, tetapi kerana watan. Kerana watan melanggar firman Allah, la tajidanna asyadanna ta'adawatan lillazina amanu al-yahudu wal-ladina walami asyraku, iaitu tidak ada dapat musuh yang lebih jahat daripada Yahudi dan orang musyrikin. Itulah Qadawi ini suci ke? Tak, dia itu imam dia suci. Cerita tentang Rabi'atul Awal Qadawi yang wujud tak Rabi'atul Qadawi ini, saya terbaca-baca di mana orang perempuan ini yang zuhud. Zuhud maknanya orang yang memikirkan menggunakan dunia untuk akhirat. Itu betul, menggunakan dunia untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah, guna dunia untuk akhirat, guna harta kekayaan dunia untuk akhirat. Cuma imam-imam ni zuhud, Z-U-H-U-D, zuhud, tapi bukan sufi. Zuhud, zuhud ada istilah dalam Islam. Tapi sufi-sufi ini dia cubalah syairah tadi, tak ada kena imam-imam, tak ada kena mengena dengan tarikat dia. Asy'ari tidak kena mengena dengan asy'ariyah. Cubalah ni macam Imam Husain Hasan, tak ada kena mengena dengan Syiah. Cubalah Rabi'atul Adawiyah, tak ada kena mengena dengan sufi. Hanya dia sangkutkan saja, tipu 12-12 imam Asy'ariyah Syiah tu. Imam-imam ni semua zuhud ni, orang-orang yang bagus ikut sunnah wal jamaah. Ali, imam yang terbesar agung dengan dia, hukum Syiah bunuh, bakar hidup-hidup, hudud yang maksimalkan hukum bakar. Tapi dia masih kata dia imam kita, tak ada kena mengenal. Cuba lah ni, bohong. Orang sufi bohong. Dia kata Imam Ahmad sufi. Dia kata Imam Ahmad sufi. Imam Ibn Tamiyah sufi. Pandai supaya mengkaut nama-nama yang makruf kepada itu darah dia, tetapi membawa kepada halak, kepada kebinasaan. Empat, ada pendapat, apa pendapat ustaz tentang sistem pendidikan Malaysia yang menerapkan ajaran seperti sifat 20 dan lain-lain? Tentu saya dah beritahu tadi apa benda ni, namanya ajaran daripada ustaz Abu Niko Aristotle. Ustaz Abu Niko Aristotle. Itulah timbulnya apa sifat 20. Ambil buku sifat 20. Sifat 20 ada keluar. Ni 20 sifat Allah. Apa dia katanya? Wujud, hidam, baka, muhalaf jalil wahu hadith, yamu, binafsihi, wahdahniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sam'i wa basar. Apa itu ma'nawiyah? Antara ada dan tidak ada. Ada dalil daripada itu? Sunni? Tak ada buka nama, tak ada satu pun. Tak ada pun ayat Quran ni, tak ada. Walau satu, walau pun satu. Ha? Tak ada tak. Dan buka buku besar pun cukup juga. Yang diajar sekarang di Kuala Kubu, di mana? Baitul Quran. Ha, ada yang seperti ini. Saya dapat buku ni yang bagi Allah dia. Tak faham, saya sendiri tak faham kerana ada pertentangan. Tidak. Dalam Al-Jib wala Adam, mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahas dengan begitu? Dia memeningkan, dia menjurkan. So, lagipun dia berbahas berkenaan Allah ada atau tidak. Adakah itu tauhid dibawa oleh Rasul? Tidak. Tauhid dibawa oleh Rasul bukan rububiyah. Tauhid uluhiyah yang dalamnya ada rububiyah. Rububiyah itu fitri. Rububiyah fitri. Dan suruh tengok apalah yang juru nak ilah dibili kata kulitan. Asillahi syak fitra samawati wal ardh. Fitra samawati. Adakah pencipta Allah ni kita ada syak? Allah tanya tu. Yang mencipta langit dan bumi, tak, tak syak. Tidak terlintas dalam siapa-siapa akal yang sahih di seluruh agama, hampir semua agama menggambarkan dalam kepala dia ada dua pencipta. Tak ada masalah. Cuma kata satu pencipta. Sebab dua puluh kata dua atau satu. Muhalim dan awal. Itu bukan isu. Membahas bukan non-isu. Yang isu dia uluhiyah. So nak bawa ke mana? Nak bawa ajaran Abu Niko Aristotel. Barakallah. Dan yang tu dapat juga jawab lebih jelas. Okay. Bila buat takwil maknanya apa? Tolak apa? Tolak khabar wahyu. Tolak pendapat para sahabat. Tolak pendapat para imam. Itu mana? Itu hakikat dia lah. Hakikat nama Ahbas. Sotok ni kreatif. Habis kita lain tak sup ni, tak sup. Apabila kita taksub kepada satu orang, maknanya dia maksum. Maksum. Maknanya dia dah masuk daerah yang true. Mengambil manusia sebagai sumber. Sumber. Supalah dengan apa? Dunia Islam mengambil taksub kepada mazhabi. Mazhabi taksub kepada manusia. Dah masuk cara cerita lain lah tu. Bukan itu. Kepada manusia kita patutnya termasuk di Rasul, termasuk pegang kepada sunnah. Bukan taksub kepada manusia. Tak tahu taksub di mazhabi itu namanya asyairah. Asyairah maknanya taksub dengan pendapat insan yang dilarang oleh Syafi'i sendiri. Ada wasiat tabi'i. Wasiat satu. Wasiat tabi'i itu mengatakan bahawa ada sahah hadis bahawa mazhabi. Sahah hadis itu macam aku, iaitu aku ni pegang akidah ahlul hadis. Jika sekiranya aku punya pendapat bertentangan dengan hadis, buang pendapat tu kepada dinding. Buang. Kita tak buang dinding. Itu maknanya jangan dia balik, dia melepas diri kepada orang tak suka dia. Okey, macam Abbas tak suka totok. Tak suka totok. Syafi'i sendiri melepas, siang-siang sekali dia kata aku lepas diri kepada orang yang nak mengambil aku sebagai sumber ilmu. Sebagai permulaan boleh, permulaan boleh, taklid boleh, tapi itu sebagai darurah, pintu kepada sunnah. Imam-imam ini pintu kepada akidah al-sunnah wal jamaah. Dah habis tadi pinjang ini dah. Kerana kumpulan teramai sekali masuk neraka. Tengoklah dunia, semua agama tolak. Ini kumpulan ramai. Ini kumpulan demokrasi namanya. Kumpulan di Malaysia teramai apa? Demokrasi lah. Soalnya dari itu kumpulan ramai ini al-jamaah. Al-jamaah ini adalah siapa-siapa atas jalan hak walaupun mereka seorang diri. Dan orang kumpul ramai ni, kita seorang diri pada zaman ni, tapi kita berkumpul dengan para sahabat ratus ribu dia. Itu yang ramai, 70,000 disahkan masuk apa, jannah tak sesak. Dan 70,000 dia boleh tak bawa dia punya keluarga-keluarganya yang saleh tanpa hisab. So ramai orang ni, ramai jamaah ni, ramai daripada zaman Rasul hingga hari ni ramai. Tapi walaupun lagi ni seorang, tapi daripada 70,000. Tentang ada sufi yang mengatakan lama dulu lah, dia kata bila dia tutup pintu dia, pintu rumah dia, kalau datang ke rumah dia, dia tutup pintu dia. Dia tanya siapa ada jelas Allah. Dia konsep tu macam berbeza sikit daripada yang Allah di mana-mana Barakallah. Sebab Allah dia tak ada, yang ada Tuhan. Ya. Ya, soalannya bagaimana ada orang sufi mengatakan orang ketuk rumah dia, siapa tu? Kata Allah. Kita syukurlah dengan konsep Allah dia namanya. Kalau Allah tak namanya, takkanlah dia Allah. Itu pasalnya halal mengatakan bahawa Allah dalam poket aku. Allah dalam poket aku. Di cerat ada yang dikata anak al-haq. Halal dari tulis anak al-haq. So ini adalah konsep dibawa oleh Abu Nikol Aristotle di mana Allah tak bersampai. Allah tak bersampai. So, di mana yang orang apa ni, semua yang diajar di pondok-pondok Kelantan dan di Cambodia, di Vietnam, saya ada jumpa orang ni, dia kata sangat rugi kita tinggalkan kitab-kitab kuning di sana. Kita nak kitab kuning, tapi dia bukan, dia nak kitab kuning balik, tak mau kitab Wahabi. Dia menolak, menolak Aristotle. Kita nak kuning dengan kitab Wahdatul Wujud. Nah, itulah keadaan apa, apa namanya, Sufi ni datang daripada ajaran Allah tak berkompet. Itu yang dasarkannya tu. Sana sekarang ni Syiah bermahar raja-raja. Pasal Sufi dan Syiah ada takaruk, adik beradik, adik beradik. Ini ada satu buku namanya oleh Zunzik, Mensufikan Salafi dan Mensalahkan Sufi oleh Dr. Yusuf Karandawi. Kalau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad ini, dia kata tinggalkan membuang masa baca buku ni kerana akidah ni dah tak elok, dan kalau baca ni pun sekarang kita masuk juga kan, subahat masuk, subahat masuk. Macam lah membuang masa. Pas banyak buku-buku yang ada elok nak baca, bacalah ni ha, daripada yang ni ha, akidah salaf ashabul hadis, ambil cari buku akidah salaf ashabul hadis. Ni mensufikan apa benda, mensufikan salaf, rumpuk salaf disufikan dia. Pasal pada masa dia tak ada sufi, tu sufikan dia salaf. Maknanya bidah, bidah angkat salah. Ha, baca dulu ni. Koreksi akidah anda dengan pemahaman salah. Itu betul lah tu. Tak adalah sufi-sufi. Ini nak menyeleweng. Ini nak correction. Ini seleweng kan. Dah orang belok. Orang tu dah correct dah. Tarik dia kepada sufi. Ini kerja orang. Kerja. Tak tahu. Baca ni. Kita tahu. Wahabi mengkafirkan umat Islam. Awas. Yang kuat mengkafirkan ahli-ahli bidah. Al-Asy'ariyah ni tokoh-tokohnya macam Zaid Qatari, Hasan Al-Shakab, semuanya ni dia mengatakan imam-imam besar ni membawa buku syirik. Syirik kafir ya. Dia lah mengkafirkan imam kita. Ya, mengkafirkan sahabat. Sahabat tak masuk dalam syirik kerana menetapkan sifat istiwa, menetapkan sifat nuzul, menetapkan sifat mata, tangan, ini syirik katanya. Itu pasalnya dia masukkan ulama-ulama ni pada zaman makmum kepada penjara, IAC, dera. Wahabi ni adalah yang saya ingat dia adalah ditulis oleh F1, orang yang memerontak. Kerana orang yang memerontak, yang menentang dia, yang sebenarnya salah saja melalui agama, melalui dalil agama menentang. Dia sangat takut kepada akidah salah memarah kerana dia tak akan wujud lagi. Parti-parti ini tidak akan wujud menentang kerajaan, tak ada lagi kalau salah merebak. Kerana salah mengajar patuh kepada ulil amri minkum, inti Allah wa rasul wa ulil amri minkum, baik tanazatum jisai fardul Allah wa rasul. Dia tidak, baik tanazatum farduhu ila ustaz Abu Niko Aristotle Asy'ariyah. Buka YouTube, buka YouTube tengok Ustaz Awang Haji, dia mencela Imam Ahmad. Buka YouTube, bukan sifat dulu ada situ. Wah, dia syarah orang saya bergesernya. Orang salah bergeser dengan asyair. Orang salah ini pada zamannya dipanggil sebagai Hanabilah, pengikut Imam Ahmad ini. Tapi tak kata dah sesat, takut buat ni. Tapi geser dengan Imam Ahmad yang dimasukkan penjara. Apa pendapat Asyairah berkenaan kalam Allah? Kita nak tahu, kita akan bincang Asyairah pendapat berkenaan Al-Quran. Katanya lah perupakan dia, kita ni muktadil, jalan tengah. Bukan pendapat salaf, bukan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa kalam Al-Quran makhluk. Dan bukan pendapat salaf, bukan pendapat salaf mengatakan bahawa Al-Quran 100% kalam Allah. Kita ambil jalan tengah. Jalan tengah, ini dia punya problem. Jalan tengah, iaitu wahyu dibagikan kepada dua. Satu, kalam lafzi. Kalam lafzi. Yang kedua, kalam nafsi. Kalam nafsi dalam hati. Sebelum timbul kalam lafzi yang terdapat dalam Al-Quran, kalam lafzi ini kalam makhluk. Kalam makhluk. Makhluk. Kalam lafzi, makhluk. Kalam nafsi, itu tak ada di zat Allah. Dia bersatu dengan zat Allah. Bersatu dengan zat Allah. Mana dapat cerita-cerita ni? Iaitu kalam lafzi ni daripada bersatu dengan zat Allah. Siapa ajar dia? Siapa ajar dia? Ustaz Nipo Aristotel. Kasut tak ajar ni, yang ambil ajaran ni. Itu pasal Imam Mahmat masuk jin. Gaduh besar pasal Imam Mahmat kata apa yang dalam Al-Quran, apa yang di, yang dikeluarkan suara oleh siapanya, Ahli Qura, apa yang ditulis huruf makna, huruf dan makna kalam Allah. Kalam, jangan bincang lagi. Itu yang kita diberitahu, ambil saja. Jangan bincang ini nanti. Dan dia bincang tak pasal. La kasih ma'in apa malaka bihi ilmun. Jangan bincang-bincang yang kamu tak ada ilmun. Tak ada ilmu. Dilarang. Dia bincang perkara tu ada jadi nafsi. Dan kalam nafsi ni pula dia buat tapi tafsir lah. Kalau dengan lorak Ibrani, dia jadi Taurat. Dengan lorak Arab, menjadi Quran. Maknanya, agama tu sama. Tidak. Maknanya, semua agama sama. Itu kadang nasib ya? Itulah F1 sekarang. Dia pergi mengatakan semua tiga-tiga agama ni berpunca daripada satu, daripada agama Nabi Ibrahim. Itulah datuk kita yang pertama. Maknanya Islam, Yahudi, Nasrani tak ada beza. Itu pasalnya dalam sekarang ni ada tiap-tiap tahun ada muktamar, namanya muktamar. Apa ni muktamar tu? Wahdatul Adyan. Wahdat Muktamar Wahdatul Adyan. Bukan Wahdatul Wujud. Lupa lah. Hari itu tiga-tiga agama sama. tokoh yang paling utara yang represent umat Islam di muktamar ni, orang Islam ni masuk Nasrani datang, Bahai datang, Hindu datang, Yahudi datang. Kita ni sama-sama brothers and sisters. Daripada F1 dia tiap tahun dia pergi, namanya Ustaz Dr. Karabawi. Dia lah wakil F1. Nak pergi ke mana? Allahu a'lam. Alawiyah, Sheikh Alawiyah. Baik, tak usah baca dah. Sheikh Alawiyah. Sheikh Alawiyah, dia membahaskan berkenaan apa yang ada depan mata kita ni, awaliyat lah. Yang awal sekali ni, mengikut fik ini, tukar pemimpin. Tukar pemimpin. Ada sebab-sebab yang ada. Ada yang betul, ada yang tak betul. Kalau semua tak betul, tak jadilah, tak tak tipu. Dia termasuk di sana fik al-war kan. Fik al-war, fik awaliyah, wafik. Nak tengok wafik. Wafik. Tapi ada problem wafik. Wafik dia problem. Fik wafik ni fik semasa. Problem nombor satu, dia ambil information daripada surat khabar Yahudi. Dia ambil information daripada surat khabar Yahudi yang tak boleh dipercayai. Dia ambil bulat-bulat. Itu fact wakil. Maka masuk dalam lubang Yahudi. Masuk dalam lubang Yahudi. Kita F1 mesti ada fact wakil. So ada subat banyak dalam ni. Dan ulama-ulama apa dah berkata bahawa buku-buku yang baik ambil, baca banyak lagi buku-buku daripada kalangan ulama salaf. Itu tak habis nak baca, okay? Tak habis nak baca. Baca umpamanya Mujmal Ektikat, ini dah baca Arab. Okay, kita tahu mungkin apa lagi banyak buku-buku Akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Kita baca buku-buku banyak kan, tak habis baca, nak habis baca. Kita awal lihat antara fatwa-fatwa Fardawi Bahawun, mendengar muzik, tengok gambar. Gambar apa? Wayang gambar, muzik, penyanyi Mesir tu, mendengar tengok. Umi Om Tansom itu menyuburkan hati aku. Dan katanya, masa ini kenapa orang salaf nak membagikan wanita setempat apa nama ni, rijal setempat, wanita setempat. Dia marah, budak-budak Amerika, dia masuk dalam satu auditorium, tengok-tengok orang Amerika, budak-budak Amerika daripada Mesir lah, daripada Morocco, beramai beratus-ratus ribu. So, tempat ni wanita, on the line ni wanita. Apa pasal ni, dia kata, ini keadaan semasa, tidak ada hajat kamu tak campur. Boleh campur. Tu fake dia lah, fake dia lah ni awal lihat. Macam mana fake dia ni? Hari ini ke sana. Tidak ada hajat wanita pergi Mekah memerlukan apa? Mahram. Mahram. Mahram. Dia tak perlu. Kerana ada apa nama kapal terbang, adanya airport, semua selamat katanya. Albani kata, Albani nombor satu, kalau nak mengikut akal, kalau lah kapal terbang tu dia kata rosak tengah jalan, apa jadi? Tidur dalam hotel apa jadi? Oh, dia buat Albani jawab lah dengan akal. Tak dia pick apa ni? Pick apa? Itu pasalnya orang pakai pick ni boleh, boleh wanita pergi tanpa mahram. Boleh pergi. Ada kumpul wanita masuk macam tu. Ataupun sangkut, mahram sangkut macam tu. Mahram sangkut, ada mahram sangkut. Dan ada sembahyang hormat masa pula. Ini hasil Ustaz Abu Niko. So kita tak boleh. Ada tiga sifat-sifat Allah yang menjadi bahas bahas banyak pembahasan antara pihak-pihak ini, pihak Aristotle, Mutakallim dan Kalam, iaitu Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, iaitu kitabnya, firmannya serta wahyu yang diturunnya bukan makhluk. Seperti firman Allah, innahu tanziru rabbil alamin nazala birruh alamin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Asyurah Asyuara ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabbil Alamin. Dia dibawa turun oleh Ruh Al-Amin Jibril, agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai perintah. Ya ayyuhar rusul balligh rasul balik ma'um jira ilaika min rabbika balik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada mu dari Rabbmu. Dan firman Allah dan Rasulullah SAW bersabda, atam na'uni an ubaliga kalama Rabbi. Adakah kamu sekalian akan menghalangi ku untuk menyampaikan kalam Rab aku? Kalam, menyampaikan kalam Rab ni. Itu dia punya apa nama dia? Dalil. Barang siapa berpegang, ini ditulis oleh Syekh Islam Abu Ismail As-Sabuni. Sabuni ni pada abad keempat. Beliau lahir pada 332 Hijriah. Ulama besar. Namanya Ismail, Abu Ismail Sabuni. Ada sekarang buku ini dan diterjemahkan dalam bahasa sedar. Barang siapa beranggapan bahawa ia adalah makhluk, maka dia adalah kufar kepada Allah yang Maha Agung. Iaitu Quran itu makhluk. Siapa mengatakan bahawa Quran itu makhluk, maka dia bodoh, sesat, syukur kepada Allah yang Maha Agung. Dan orang-orang yang menganggap makhluk lafaz Al-Quran adalah jahmiah, mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk adalah jahmiah. Beliau berdalil daripada surah At-Taubah ayat 7. Hari itu kita hafal surah Taubah ayat 100. Ayat 100 ikut contoh siapa? Sahabat. Taubah ayat 100. Sekarang ayat 7. Ini mustahak juga. Ini mustahak. Fa'ajirhu hatta yasma'ah kalam Allah. Maka lindungilah orang musyrik ini supaya dia sempat mendengar kalam Allah. Maknanya orang musyrik ini kita lah, dia sudah menjalankan hasil peperangan ataupun orang yang meminta perlindungan, lindung supaya dia dengar kalam Allah, bukan nak dengar bukan makhluk kalam Allah. Oleh kerana itu, yang dihafal atau penghafalannya terhadap Al-Quran menganggap dia sebagai makhluk, kamu hafal itu makhluk, dia bodoh, sesat, kufur dengan firman ini. Itu kalam Allah. Jangan kata itu suara orang, itu suara orang opas. Sahabat tak kata macam tu, kalam Allah. Orang yang mengucapkan itu, dia adalah orang jahmiah. Dan barang siapa yang berkata bukan makhluk, dia tu buruk. Kalam Allah bukan makhluk, dia ahli bidah. Kalam Allah bukan makhluk, mana dia dia ahli bidang. Kenapa? Dia tambah bukan makhluk. Tambah dia tambah bukan makhluk. Tak ada sahabat tak kata bukan makhluk. Dia tambah nak menimbulkan perbahasan mesej ustaz. Kenapa? Jangan tambah apa yang tidak dibuat, tidak dibuat oleh sahabat. Padahal para ulama salaf dari kalangan kaum muslimin tak pernah berbincangkannya. Makhlukkan makhluk. Maka Imam Ahmad berkata, perkataan itu sendiri secara tidak langsung adalah bidah. Mengatakan makhlukkan makhluk ini, perkataan itu adalah bidah. Sudah sepantasnya orang yang baik agamanya untuk meninggalkannya. Tak perlu mengotori mulut dengannya, dengan bidah, bidah sendiri sendiri. Jangan kata makhluk tak makhluk. Cukuplah dia membatasi diri dengan apa yang diucapkan oleh para ulama salaf yang patut dicontoh, bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Tak usah menambah, kecuali sekadar mengucap bahawa orang yang mengatakan oh, Al-Quran itu makhluk, kafir. Jangan tambah-tambah. Sekarang kita pergi kepada itu perincang berkenaan kalam Allah. Ada lebihnya dari sekarang istiwa adalah ini tiga ni. Satu lagi berkenaan nuzul. Sekarang istiwa dalam surah Yunus ayat 3, inna rabbakum Allah allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6, kemudian dia bersemayam di atas arasy untuk mengatur segala urusan. Tiada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Dan firman Allah, Alladzina rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy saffara as-samsa wal qamar. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arasy dan menundukkan matahari dan bulan. Arasy ini banyak dalam surah Sajadah, Quran dan lain-lain. Dan umpamanya firman Allah Qadir ayat 10, Ilahi yas'adu kalam at-tayyib, iaitu kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik. Dan juga firman Allah Idabiru amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilahi, iaitu dia mengatur urusan daripada langit bumi. Oleh kerana itu dia naik kepadanya. Semua dalil-dalil ini menunjukkan bahawa Allah itu fi sama. Fi sama ini, fi itu maknanya atas, bukan dalam. Fasiru fil ard, fasiru fil ard, fi bukan bawah. Jalan atas bumi bukan bawah bumi, fi atas. So istilah fi bukan dalam, atas. Oleh kerana itu apabila Firaun yang dilaknat pernah berkata kepada Haman, waqala Firaun ya Haman ibni li sarhan alla ablughu asbaba, ya Haman buatkan aku bangunan yang tinggi supaya aku dapat sampai pintu-pintu langit. Asbab as-samawati fa'atola'a ila ilahi Musa wa inni zanunuhu kadibah, iaitu supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya orang pendusta. Iaitu Nabi Musa maknanya memberitahu Fir'aun Allah itu di langit. Itu dia punya belakang keyword, belakang perbahasan. Maka dia suruh dia punya minister buat bangun diri. Aku nak duduk, nak tengok Rab Musa. Maknanya ni dia tinggi, bukan di mana-mana. Dia tak payah lah buat bangunan untuk melihat Rab Musa. Maknanya Nabi Musa pun mengatakan bahawa Allah tu di langit. Dia berkata begitu kerana dia mendengar Musa mencerita bahawa Rabnya ada di atas langit. So, perhatikan ucapan yang sungguh aku memandangnya seorang pendusta. Maknanya di atas langit. Kerana sabar firman Allah Ar-Rahman Al-Arfi Istawa, iaitu sahabat mengatakan bahawa kata istiwa bersemayam bukanlah makna yang asing. Hakikatnya jangan dipikirkan. Iaitu maknanya kita tahu. Hakikatnya jangan dipikirkan. Mengakui hal itu adalah beriman, dan mengingkari bererti kekufuran. Ini riwayat daripada Abu Mughirah Al-Hanafi menceritakan sebuah riwayat kepada ku. Qurrah bin Khalid telah menceritakan riwayat daripada Al-Hasan dari ibunya, dari Salamah radhiyallahu anha, tentang Ar-Rahman al-Mustawa. Iaitu maknanya maklum. Dia punya hakikatnya majhul. Beriman dengannya wajib, iaitu mengakui, mengisbatkannya wajib sebahagian daripada iman. Menolaknya, mengingkarinya kekufuran. Macam mana nak menolak? Ta'wil. Iaitu yulhidu nabihi asma, satu daripada cara yulhidu. Yulhidu ni menolak. Satu caranya adalah ta'wil. Ta'wil asma. Oleh itu Abu Ali Hussein Al-Fadil Al-Bajali juga pernah ditanya tentang istiwa. Ini orang ulama Assalam tersebut. Bagaimana Allah bersemayam di atas Arasy? Jadi tanya bagaimana. Beliau menjawab, saya tak sedikit pun mengetahui berita alam raib. melainkan sebatas yang telah dijelaskan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Maha Mulia Allah nama-namanya telah memberitahu bahawa dirinya bersemayam di atas arasy, namun dia tidak memberitahu bagaimana dia semayam. Dia tak beritahu. Jangan buka cerita. Maksudnya ini, jangan buka cerita dengan jisim i'rad. I'rad hulul, tempat, bertempat, tak bertempat, ada arah, itu semuanya daripada metafizik. Metafizik Aristotle. Metafizik itu jilid 4, buku 4. Perkenaan apa? Buku metafizik Yunani, Fisika. Jilid 4, kitab 4. Itu yang apa ni? Orang Amerika buat buat. Dia ada buku-buku Aristotle sana, ada buka. Oh, ini yang tu datang ni. Macam takrif makan, takrif tempat apa, takrif atribut, sifat apa, takrif makan, for, jisim apa, semua dalam fizik. Takrif-takrif ni diambil untuk pula sifat-sifat Allah. Habis lah cerita. Pasal takrif ni metafizik dalam fizik Yunani. Jangan ambil benda-benda istilah yang tak ada kena-mena dengan syariat dan memakai pula atas sifat Allah. Tauhid ini maka merobohkan tauhid daripada dalam, kerana ni rukun yang pertama, makrifatullah, siapa Allah. Kalau ini rosak, ya baik, rosak. So itu berkenaan apa nama berkenaan ayat istawa. Maka sesungguhnya pada hari ini aku menjembelih Ja'ad bin Dirham, iaitu Khalid ni. Khalid ni satu khalifah bin Abdullah Al-Kisri. Suatu saat berkutubah pada hari raya Aidul Adha di Basrah. Pada akhir kutubahnya beliau mengucap, pulanglah kamu sekalian ke rumah masing-masing dan membuat kurban. Semoga Allah memberkati kamu dengan kurban. Sesungguhnya pada hari ini aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ja'ad ni bawa apa? Pemikiran Jahmi yang dia pengasas. Tapi dia belajar daripada Yahudi. Kerana ia berani mengatakan bahawa Allah tak bercakap dengan Ibrahim, tak pernah mengajak Musa berbicara dengan kalam Allah Musa takliman, tak pernah. Ini adalah orang yang sombong katanya dan congkak. Maka apa? Tercongkakkan. Bila lalu suruh member dan membuat korban. Oh, namanya Ja'ad dikorban oleh Mus, oleh Khalifah sendiri. Khalifah tu menyembelih dia pada hari apa? Id Adha. Namanya Khalid, Khalifah Khalid Abdullah Al-Kirsi. Itu bertentang arah. Kalau kita buka dalam apa, dalam internet, berkenaan sifat 20, oh ada bincang hebat dengan tu Hadi Awang. Awang Hadi ke Hadi Awang? Nah, dia bincang berkenaan nuzul, nuzul mengikut Aristotle lah. Dia mengikut Aristotle tu, dia bisa tawarin keyakin as-sunnah wal jamaah tentang turunnya Allah dari arsy dan kedatangannya. Dalam Al-Quran di antara mengenai iaitu Al-Majid, Al-Ijian, Allah datang kepada hamba, okay? Nuzul daripada Muntaha kepada Samad Dunia. Dia ada berbahas dengan ini. Kerana disebut dalam firman Allah, hal yang juruna ila an ya'tiyahumullah fi zulalin minal ghamami wal malaikatu, iaitu surah Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka menanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dalam naung awang, awan dan malaikat. Allah datang. Dan firman Allah, wa ya'a rabbuka wal malaku safan safa, iaitu jenis sifat af'al. Sifat af'al, sifat gerak, bergerak intikal Allah kepada satu-satu keadaan, kepada keadaan lain. Kita tak kata tempat keadaan, ya. Sampai tak kata masa tu, yang kata macam mana, dia dah jadi Aristotle dengan Nabi juga, okay. Oleh kerana itu, apabila orang Jahmiyah, dia kata sifat af'al tidak kepada Allah, sebab sifat af'al menyerupai sifat makhluk. Makhluk saja bukan, bertempat ke tempat, berjalan-jalan, bercakap, menangis, marah, itu semua af'al. Majid, nuzul, itu makhluk. Itu katanya kita mesti buang. Walaupun salah terimanya dengan beriman, tapi dia pula pandai-pandai. Pasal dia ni belajar daripada Yahudi, niat dia nak pecahkan ni. Itu saya, itu habislah cerita lah, habis cerita lah. Niat lain, innamal amalu, dia niat. Kita ni tiru dia buat apa? Ini satu masalah. Saya pernah membaca dalam risalah Abu Bakar, siapa kata Abu Ismail Ash-Shabuni abad keempat, yang ditulis oleh penduduk Gilan. Gilan ni Syria. Bahawa Allah berdasarkan riwayat yang sahih turun ke langit dunia, sedangkan Allah sendiri berfirman demikian di surah Al-Baqarah 210. Siapa pula? Suruh, iaitu ada Abu Salman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa sebenarnya Rasulullah bersabda, artinya pada setiap malam Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia sekarang sampai sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, nescaya aku akan penuhi. Dan barang siapa yang meminta aku kepadaku, nescaya akan aku sampaikan. Hadis ini memiliki beberapa jalan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Auza'i, diriwayatkan oleh Yazid Harun dan sebagainya. Banyak sebenarnya riwayat-riwayat sampai Abu Hurairah. Abu Hanifah mengatakan bahawa dia turun dengan cara yang kita tidak ketahui. Sebahagian para ulama mengatakan dia turun dengan cara turun yang sesuai dengan hak rububiyah, dengan cara yang kita tidak ketahui, tanpa harus turun seperti turunnya makhluk. Tak harus kita masuk turun macam mana, dia tak harus turun begitu. Cara ini kita tak tahu, jangan bahas. Jangan bahas. Tanpa menyerupai atau menyamai cara makhluknya. Dan bab menyebut berita-berita yang saya sanaknya, yang diriwayatkan oleh orang Hijaz dan Iraq, tentang turunnya Rab sebut Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada setiap malam, tanpa menjelaskan cara turunnya, namun tetap mengakui kebenarannya, tanpa menyebut cara turunnya, kerana Nabi kita Muhammad tak pernah menyebut cara turunnya ke langit dunia. Itu ada kita di depan mana, daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang ziru Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama' dunia hatta yabqa tulutal laili Al-akhiru fayakulu man yaduni fastajib lah. Wa man yas'alani yas'aluni fa'ati. Wa man yastaghfiruni fa'ghfir lah. Dalam hadis dalam Malik, dalam Muwatta Malik. Bermaksud Allah turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, nescaya akan aku penuhi. Barang siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, nescaya juga aku ampuni. Apa kata Asy'ariyah? Nuzul. Dia takwil kepada Nuzul Ar-Rahmah. Rahmat Nuzul. Siapa kata Rahmat? Tak tahu. Dia dekat kepala. Tak ada seorang daripada A'imah Al-Arba'ah mengatakan Allah menurunkan rahmatnya pada ketiga akhir malam. Turun Allah hakikat. Hakikat dia turun. Bagaimana tak dikatakan pada kita jangan bincang dan jangan pula takwil. Kerana jika dia ditakwilkan pada rahmat, siapa yang akan menakwilnya? Rasul. Kerana wajib Rasul memberitahu perkara yang paling penting ini sebelum datang kaum yang lain menakwilnya. Kerana tidak ada burung yang melayang di atas udara melainkan diberitahu. Ma farat kita di syai'in syai'an, iaitu tidak ditinggalkan dalam kitab apa-apa. Semuanya sudah dijelaskan. Ma taraktu syai'an yukarribukum ilallah wafat amar tukum bihi. Apa yang saya patut menghabarkan kepadamu yang mendekatkan diri kamu kepada Allah sudah diberitahu. Iaitu dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha laisa falaisa minhu wa huwa raddun. Sesuatu perkara yang baru datang selepas Rasul, jadi tolak. Oleh sebab itu, benda yang kata rahmat ni baru. Rasulullah sahabat tak dengarnya, maka dia adalah ditolak. Maka kerana dia tidak ada turunnya rahmat. Sebab mereka ini mentakzimkan Allah dulu, mentakzimkan Allah dahulu sebelum menolak. Mereka inilah mujassamah. Mereka itulah mujassamah, bukannya sahabat, bukannya mereka itulah ya. Apa mujassamah. So, kita berhenti di situ. Sepan ni dalam pukul 9 tengah lebih. Ustaz Idris akan menerangkan berkenaan nama puasa. Puasa Ramadan. Bila makan sahur, ada imsak atau tidak, sembahyang berapa rakaat. Dalil mutlak, dalil-dalil Bukhari. Tak ada pusing-pusing. Tak ada 40, tak ada 30, tak ada 16, 20. Ada tak? Ada dalil daripada Bukhari. Kerana apa kenapa jadi pusing ni? Kenapa jadi pusing-pusing? Tak putus-putus, tak ada kata putus. Kerana kepala dah kias banyak sangat. Melalui kias. Tak tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.